Ya. With my brother Nyongker. Nusa Ina, Nunusaku, patah siwa, patah lima, asal dari Maluku. Satu darah, satu suku, satu jiwa, satu bangsa, Alifuru Siopa, saudara dari bangsa Siwa Lima. Tanah Maluku pegang sumpah satu ina ama. Sama-sama mari katorang maju berbangun, yeah. Akan balong ada kata terlambat, yeah. Par balai balakan. Harde keren strijders, vechten tot het einde. Eenheid zonder twijfel, geven als een leider. Nemen als een meisje, beter leef in de regels van de zeven gegevens. Zonder te kijken op je lijstje, Inu Maluku, Ini Satu, Ini Amiki, Beta Banga, Karna Kato Mambu. Sapa bilang Maluku senlaku, itu orang yang takut. Jangan ragu-ragu kawan, mari bersatu, yeah. Bangga Beta Bangga, jadi anak Maluku. Bangga Beta Bangga, Beta berdarah satu. Bangga Beta Bangga, jadi anak Maluku. Bangga Beta Bangga, Beta berdarah satu. Bangga Beta Bangga, jadi anak Maluku. Bangga Beta Bangga, Beta berdarah satu. Bangga Beta Bangga, jadi anak Maluku. Bangga Beta Bangga, Beta berdarah satu. Fakta berbicara bahwa Maluku katorang satu. Adat istiadat ina ama bikin katorang patuh. Jangan tunggu, tunggu sampai perdapat suruh. Jambal lagu, katon satu bangsa. Alifuru angin pantai, angin gunung, yeah. Antar beta jua, yeah. Antar beta kamuka, deng dorang semua. Nae go sepa, bangga yo pukul tifa. Sumpah seng akan lupa Maluku itu beta ku tampa. Bangga Beta Bangga, Beta anak Maluku. Maluku tinggal di Belanda, jauh di mata, dekat di hati mantap. This is Nyongker with a Fanta Fantasy. Ada orang bicara banyak tapi seng ada yang bisa lawan. Orang Maluku, orang Alifuru, orang banyak cemburu. And that's real, reality tales, listen and chill. Cause this is what Maluku's all about, kill. Halo. Bangga Beta Bangga, jadi anak Maluku. Bangga Beta Bangga, Beta berdarah satu. Bangga Beta Bangga, jadi anak Maluku. Bangga Beta Bangga, Beta berdarah satu. Bangga Beta Bangga, jadi anak Maluku. Bangga Beta Bangga, Beta berdarah satu. Bangga Beta Bangga, jadi anak Maluku. Bangga Beta Bangga, Beta berdarah satu. Letem binau pulang ninteren katorang. Maju di muka, jangan letak kota. Jangan le bimbang, biar hujan panas datang menanta. Alam tetap mendukung, gunung dan lautan. Ingat kapata yang suada sejak dulu kala. Laut gunung parau sagu, cike deng pala. Kapas udara, bangga mengalir di dalam darah. Jaga bela akan disgenap, katong pucara. We are skilled people with skills and equal to those. We feature, we reason with those people who blow sequels but remain strong, can't be defeated. Beta Bangga ini anak Maluku. Beta Bangga ini anak Nusa Ina. Oke, Venice Amor. Itu saja safe, cause the soul is in it. The reason we finish first, cause from the beginning we winners. Maluku money save. Satu darah. Bangga Beta Bangga, jadi anak Maluku. Bangga Beta Bangga, Beta berdarah satu. Bangga Beta Bangga, jadi anak Maluku. Bangga Beta Bangga, Beta berdarah satu. Bangga Beta Bangga, jadi anak Maluku. Bangga Beta Bangga, Beta berdarah satu. Bangga Beta Bangga, jadi anak Maluku. Bangga Beta Bangga, Beta berdarah satu. Perjadi Maluku, perjadi Maluku.